tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk mengikuti muhadharah yang insyaAllah akan dibawakan oleh Syekh Abdullah Mar'i selama 3 sesi, yaitu yang pertama sesi sekitar jam 9 lebih sampai pukul 10 dan istirahat sejenak, dilanjutkan sampai menjelang zuhur. Kemudian sehabis zuhur itu istirahat sampai waktu sholat asar, kemudian dilanjutkan sesi kedua ba'da asar sampai menjelang maghrib, kemudian istirahat sholat maghrib sampai dengan isya, kemudian dilanjutkan sesi ketiga insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Asyari. Mungkin sekilas acara untuk pagi hari ini. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali untuk ikhwan sekalian agar menjaga keamanan, ketertiban, dan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Ini semua untuk kelancaran acara kita ini. Dan tidak lupa bagi yang bawa barang bawaan, baik berupa tas, kardus, atau yang lainnya, kami mohon untuk ditempatkan di tempat di luar tempat taklim, karena hal itu akan membuat penuh ruangan dan mengganggu jalannya taklim. Dan juga yang kami ingatkan bagi peserta, selama daurah berlangsung kami ingatkan untuk mematikan HP dan alat-alat komunikasi lainnya. Kemudian tempat merekam hanya disediakan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu di dekat-dekat speaker. Kemudian masalah tempat wudu dan toilet kami sediakan di tempat sebelah selatan masjid dan sebelah utara sebagian. Untuk itu kami manfaatkan, silakan memanfaatkan, dan mohon antri serta hemat air. Kemudian bagi ikhwan yang membawa barang dagangan yang berjualan di sekitar masjid, kami harapkan untuk tetap menjaga kerapian dan menjaga kebersihan lingkungan. Sekali lagi insyaallah Syekh Abdullah sudah dalam perjalanan menuju masjid ini. Untuk itu bagi ikhwan kalian serta daurah, kami harapkan untuk segera mempersiapkan diri. Pemilik plat nomor H8497DG yang diparkir di sebelah barat masjid, saya mohon untuk dipindahkan karena mengganggu jalan. Sekali lagi, pemilik mobil ABC H 8497 JG yang diparkir di sebelah barat masjid. Saya mohon untuk dipindahkan karena mengganggu jalan. عباد الله، لقد سمعنا في كلمات سابقة مجموعة من النصائح التي نصحت فيها نفسي وإخواني، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها. ويلحق بما سبق عباد الله أن نعرف أن الواجب على كل مسلم ومسلمة الاعتناء الخاص بهذا الدين العظيم. إن الله جل وعلا لم يخلقنا في هذه الدنيا لأجل أن نعيش فيها عيشة البهائم، بل هذا ظن الذين كفروا، كما قال سبحانه: أفحسبتم أنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا هو ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فكيف إذا انضاف إلى ذلك عباد الله أننا أهل الإسلام علمنا من دين الله عز وجل ما علمنا، ما يوجب لنا هذا العلم حجة قوية علينا نسأل عنها يوم القيامة. رب كافر في فترة من الفترات لم تبلغه رسالة ولم يبلغه دين ولا خبر رسول يعذر بجهله، كما قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكن أمة قد بعث فيهم رسول وأنزل فيهم كتاب، فحري بهذه الأمة أن تعتني بهذا الكتاب وهذا الرسول الذي بعثه الله عز وجل لمقصد عظيم وذلك دعوة الناس إلى عبادته سبحانه، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك يا عباد الله، يا أهل الإسلام، علينا أن نعتني اعتناء خاصا بهذا الإسلام الذي هو ديننا، فإن المسلم ليس كالكافر، والمؤمن ليس كالمنافق، فلذلك عليه أن يفتش في حياته، في أخلاقه، في أعماله، في ظاهره وباطنه، أين هو من هذا الإسلام؟ فإن الله جل وعلا سائلنا عن هذا الإسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلينا. ولهذا بين ربنا جل وعلا هذا المعنى وهذه المحنة العظيمة التي يمتحن بها أهل كل دين ورسول، كما قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنحن امتحنا يا عباد الله بهذا الهدى الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ربنا عز وجل في الآية الأخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإن الناس عباد الله يمتحنون بهذا الهدى، فمن أخذ به وعمل فهو من الناجين، ومن أهمله وأعرض عنه فهو من الهالكين، وله الشقاء في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة بقدر إعراضه عن دين الله عز وجل، كما سمعنا في الآية السابقة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، له الحياة والمعيشة الضنكة أي المتعبة التي كلها آلام وأحزان وهموم وغموم وأتعاب في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة، وزيادة على ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى. لماذا؟ لأنه كان قد عمي عن دين الله عز وجل الذي بعثه الله عز وجل إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya, serta bersyahadat bahwa tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak, pujian yang baik yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang sangat banyak yang tidak bisa kita menghitungnya. Berbagai macam nikmat dan anugerah itu semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah atas semua yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua pada hari ini, pada kesempatan yang kedua, dalam rangka bermuzakarah, dalam rangka saling mengingatkan dengan kita bacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya terdapat banyak petunjuk, bimbingan untuk kebaikan hidup kita. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pada pertemuan yang lalu telah kita dengarkan nasihat dari Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah, yang dengan nasihat tersebut beliau menginginkan kebaikan untuk diri beliau juga kepada para hadirin sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dari apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita dengar. Dan kemudian peringatan yang sudah berlalu ditambah lagi diiringi dengan apa yang akan disampaikan di sini, yaitu bahwa merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim laki maupun perempuan untuk memperhatikan agamanya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita dalam keadaan sia-sia, tidaklah menciptakan kita supaya kita hidup sebagaimana layaknya hewan hidup di dunia ini, yang seperti itu adalah kehidupan mereka orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia tanpa ada tujuan, dan bahwasannya kalian ini tidak akan dikembalikan kepada kami? Keyakinan yang seperti itu adalah keyakinan orang-orang kafir. Dan kalau mereka memiliki keyakinan seperti itu, wajar. Karena mungkin belum sampai kepada mereka hujjah, belum sampai kepada mereka dalil, belum sampai kepada mereka petunjuk. Akan tetapi kita umat Islam telah sampai kepada kita hujjah, telah diutus kepada kita seorang Rasul, telah diturunkan kepada kita kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quranul Karim. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari kiamat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hal ini, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا, tidaklah kami menyiksa sampai kami mengutus seorang Rasul. Yang dari ayat itu kita bisa paham bahwa manakala Rasul sudah sampai kepada kita, Al-Quran yang dibawa oleh Rasul tersebut sudah sampai kepada kita, maka ada kemungkinan untuk mendapatkan siksaan manakala kita tidak mengindahkan ajaran Rasul, tidak mengindahkan bimbingan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah telah diutus kepada kita Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah diturunkan kepada kita kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quranul Karim. maka kita harus memperhatikan hal tersebut. Haruslah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidaklah menginginkan dari mereka untuk memberikan makan kepadaku. Aku pun tidak menginginkan dari mereka untuk mereka memberi rezeki kepadaku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pemberi Rezeki, Zat yang Maha Kuat Perkasa. Oleh karena itu, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, wahai orang Islam, kita harus memperhatikan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama dengan orang kafir, tidak akan sama pula dengan orang-orang munafik. Maka kita harus memperhatikan perilaku, tingkah laku kita, akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari yang lahir maupun yang batin. Karena Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan mempertanyakan kepada kita, akan meminta pertanggungjawaban kepada kita terhadap apa yang telah diajarkan kepada kita dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam permasalahan ini, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dan apabila datang kepada kalian dariku sebuah petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, maka mereka tidak akan bersedih dan tidak akan ada rasa takut pada diri mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in ma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira." Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Dan apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku tersebut, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Sebaliknya siapa yang menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dia akan mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta seperti ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Demikianlah engkau dulu dalam kehidupan dunia. Datang kepadamu ayat-ayatku, tetapi engkau tinggalkan, engkau lupakan ayat-ayat tersebut. Maka pada hari ini pun juga seperti itu. Dibalas orang tersebut juga ditinggalkan, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dalam kehidupan dunia meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala." Dengan demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua umat manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk ini. Siapa yang mengambilnya, siapa yang mengikutinya, siapa yang mengamalkannya, dialah orang yang akan berbahagia di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebaliknya, siapa yang menjauh, yang berpaling, yang tidak menghiraukannya, dia yang akan menjadi orang yang sengsara. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Dalam ayat tadi dikatakan demikian, dan siapa yang berpaling menjauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kehidupan yang bangka, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan keluh kesah, penuh dengan kesesakan dada, kesulitan. Dan itu dia akan dapatkan tidak hanya dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat nanti. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat tersebut kita mesti mengambil satu pelajaran yang penting, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menjadi orang yang berpaling, menjauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena akibatnya begitu mengerikan di dunia dan akhirat. Ibadallah, innama yusibu an-nas من مصائب في هذه الدنيا لأفرادهم ومجتمعاتهم إنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، كما قال ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وكما قال ربنا سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإننا نبتلى عباد الله بذنوبنا ومعاصينا بأنواع من العذاب الذي يرسله الله جل وعلا على عباده تخويفا لعلهم يرجعون. يبتلينا الله عز وجل بذنوبنا بالزلازل وبالأعاصير وبالفيضانات وبالأوبئة والطاعون، وهكذا يبتلى الناس بسبب الذنوب والمعاصي لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل. بل الواحد منا يبتلى بقلة ذات اليد، يحرم اللقمة وتؤخر عنه بالذنب الذي يصيبه. يبتلى الواحد منا بالوحشة والهم والغم وتغير خلق الأهل والولد حتى الدابة، كما كان بعض السلف يقول: إني لأرى أثر معصيتي في خلق أهلي ودابتي، يعني أنه يرى أثر المعصية في تنكر أهله له وحصول الوحشة والفرقة بينه وبين أهله، أو استصعاب دابته، يبتلى بدابته، ربما سيارة جديدة يبتلى بحادث فيها، أثر من آثار الذنوب والمعاصي. وهكذا كذلك يبتلى الناس بجنس الذنوب والمعاصي أنواعا من العذاب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ففي مستدرك الحاكم بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حديث طويل وذكر فيه أصنافا من البلاء الذي يبتلى به الناس بذنوبهم ومعاصيهم، ومن ذلك أنهم ما منعوا زكاة أموالهم إلا ومنعوا القطرة من السماء. يمنع الناس القطرة من السماء بالذنوب والمعاصي، ولولا البهائم لم يمطروا. وما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الأوجاع والأسقام مما لم يكن في من قبلهم أو في من سبقهم. وهكذا بأجناس عديدة من الذنوب والمعاصي يسلط علينا أعداء هذا الدين، وتكون الفرقة بين المسلمين، ويكون كذلك حصول الزلازل والفتن ونحو ذلك كلها بذنوبنا ومعاصينا. وإننا عباد الله كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، لا نخاف من شيء على أنفسنا بقدر ما نخاف على أنفسنا من أنفسنا بالذنوب والمعاصي. فإننا إنما نقوى بالله عز وجل، فإذا تركنا ما بيننا وبين الله وكلنا الله عز وجل إلى نفوسنا الضعيفة وسلط علينا عددا من جنده. انظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الخسوف والكسوف، لأنه ربما يقول بعض الناس هذه ظواهر طبيعية تحصل في كل الأرض ولا علاقة لها بالذنوب والمعاصي. يقول ذلك بعض العقلانيين الذين لم يعرفوا دين الله عز وجل ولم يخبروه، وإلا فمن آمن بالله ربا ورضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا على يقين من أمره، يقين شرعي ويقين كوني، فهو على يقين من أمره لما علم واستيقن من أدلة الكتاب والسنة أن ما أصاب الناس بذنوبهم ومعاصيهم حتى الخسوف والكسوف. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها من الصحابة: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده. فتغير أحوال هذا الكون آيات يخوف الله عز وجل بها العباد، ولو كانت تعرف بالحساب، ولو كانت كذلك تكشف ظهورها الأجهزة الحديثة، فإن ذلك لا يمنع أن يكون بسبب ذنوبنا ومعاصينا. وإلا فلنسأل أنفسنا لماذا كان الكسوف والخسوف فيما قبل أقل منه مما كان في هذا الزمان، وكله بحساب. ولكن الله جل وعلا أمضى في قدره السابق وعلمه، وكل ذلك يسير بقدر الله، أنه يكون في آخر الزمان من ذنوب الناس ومعاصيهم ما يوافق حصول هذه الآيات الكونية التي يخوف الله عز وجل بها عباده. ولا معارضة في ذلك بكونها آيات يخوف الله عز وجل بها عباده، ولذلك نرى أن المجتمع كلما كان أحرص على الإيمان والإسلام كان البلاء فيه أقل، وكلما كان أبعد فإن البلاء يكون فيه أشد، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه من قديم الزمان. اسمعوا إلى أخبار الناس في هذه الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها، ترون أن دولا متطورة غاية من التطور المادي ومع ذلك يصيبها من البلاء ما لا تستطيع دفعه بكفرهم ومعاصيهم، زلازل مستمرة في بعض بلاد الكفر، ربما لا يمر اليوم الواحد إلا وفيه زلزال أو أكثر، وفي بعض بلاد الكفر الأخرى براكين ربما يبيت الناس ويصبحون وقرية قد دفنت بالبراكين كما حصل في البرازيل، وهكذا كذلك بلاد أخرى ربما تصيبها العواصف الثلجية التي تميت منهم مئات الألوف، أو الفيضانات التي تميت منهم مئات الألوف أو ألوف الألوف، وهكذا حتى الأمن واستقراره، فكلما كان المجتمع أكثر كفرا كان الأمن فيه أضعف، وكلما كان المجتمع أكثر تمسكا بدين الله عز وجل كان الأمن أقرب. أتعرفون السر في ذلك عباد الله؟ إنه أشياء كثيرة تجمل في خصلتين، أولها الطاعة لله رب العالمين، لأن الذنوب والمعاصي سبب لحصول البلاء والمحن كما سمعنا، وثانيها أن مجتمع متصل بالله عز وجل فهو يراقب الله عز وجل، لا يراقب المخلوق الذي هو مثله، فلذلك فهو يلتزم بالأمن والأمان في السر والعلن، لا يحتاج إلى شرطة تراقبه لأنه يمشي بحدود الله ويخاف الله رب العالمين، سواء وجدت الشرطة أو لم توجد هو يجتنب كل ما فيه ظلم وعدوان لأنه يراقب الله رب العالمين، يعلم أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإننا في حاجة عباد الله، حاجة ملحة إلى التمسك بدين الله عز وجل بصدق أفراد ومجتمعات، إن حاجة الأفراد والمجتمعات لهذا الدين أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أشد من حاجتهم لسائر الحوائج المادية التي لا يستغني عنها الإنسان لأنها سبب لسلامة الفرد والمجتمع، ولأنها كذلك سبب لحفظ أمن هذا المجتمع، فإذا كان كذلك فوجود العلماء الناصحين والدعاة المخلصين وطلبة العلم المجتهدين من أعظم أسباب حفظ الأمن في المجتمع وسلامته. فحاجة المجتمع إليه مثل حاجته إلى الجهات الأمنية وأشد، لأنه به يعرف كل فرد في المجتمع ما له وما عليه، ويسير في حدود الله وشريعته العادلة التي لا يحصل فيها البغي ولا العدوان، والتي يكون فيها حفظ الحقوق، جميع الحقوق تحفظ بمعرفة أحكام هذا الدين العظيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إليه. معاشر المسلمين رحمنا ورحمكم الله وهي برحمة الله سبحانه وتعالى. Sesungguhnya berbagai macam musibah yang menimpa manusia, baik secara individu maupun secara masyarakat, itu semua adalah disebabkan karena dosa-dosa mereka, dosa-dosa yang telah mereka lakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Zuhral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan laut dengan sebab perilaku umat manusia, agar Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka akibat dari sebagian apa yang mereka lakukan. Semoga dengan demikian mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian tidaklah menimpa apa yang menimpa kalian tersebut kecuali dengan sebab perilaku tangan-tangan kalian. "Wa ya'fu an katsir," dan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dari banyak hal. Kita diuji wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita diuji dengan berbagai macam azab, berbagai macam cobaan, berbagai macam musibah. Itu semua adalah untuk menakut-nakuti kita agar kita segera kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diuji dengan gempa bumi, diuji dengan angin topan, angin ribut, angin puyuh dan sejenisnya, diuji dengan banjir bandang, diuji pula dengan berbagai macam penyakit, wabah yang menyebar. Itu semua adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan dari apa yang terjadi itu semua, agar kita bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, seorang di antara kita diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dengan ketidakadaan. Itu adalah juga dengan sebab dosa yang kita lakukan. Sebagian kita pun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya keinginan, banyak keluh kesah, dan berbagai macam perasaan-perasaan tidak enak yang lainnya. Itu juga dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya para salafus saleh mengatakan, ada seorang di antara mereka mengatakan, "Sungguh aku lihat efek jelek dari kemaksiatanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala nampak pada kendaraan tungganganku dan pada anggota keluargaku." Dengan sebab dosa yang dilakukan oleh seseorang, akan terjadi kekurangan, ketidaktenteraman dalam sebuah keluarga, ketidakharmonisan antara suami istri atau antara kepala keluarga dengan anak-anaknya. Itu pun juga dengan sebab dosa yang kita lakukan. Demikian juga, mungkin seorang di antara kita punya mobil baru, tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabrakan, rewel mobilnya, dan sebagainya, itu semua dengan sebab dosa yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan bahwa berbagai macam dosa itu akan menyebabkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam kitab Al-Mustadrak Al-Imam Al-Hakim dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, tidaklah satu kaum menahan dan tidak membayar zakat mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan dari mereka turunnya hujan. Kalau bukan karena hewan-hewan yang ada di muka bumi ini, maka tidak akan pernah turun hujan. Dan tidaklah tersebar perzinaan di satu kaum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan kepada mereka berbagai macam penyakit yang belum pernah ada di umat-umat sebelumnya. Demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan berbagai macam dosa yang dilakukan oleh umat manusia, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam musibah. Termasuk musibah juga adalah perpecahan yang terjadi di kalangan kita, gempa bumi dan yang lain-lainnya. Itu semua dengan sebab dosa yang dilakukan oleh anak manusia. Maka kita semestinya sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tidaklah lebih pantas kita takut kepada sesuatu daripada takutnya kita dari efek jelek dosa-dosa yang kita lakukan. Kita seorang muslim, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh takut kepada sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketahuilah, kita harus juga memiliki kekhawatiran yang besar dari efek jelek dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diulangi lagi oleh Syekh Abdullah rahimahullah, berbagai macam musibah termasuk gempa bumi yang baru saja menimpa kita, menimpa sebagian kita, itu pun juga dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan bahwa berbagai macam kejadian yang ada di alam semesta ini, khususnya gerhana matahari dan bulan, beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis yang sahih bahwa gerhana matahari dan bulan itu tidaklah terjadi dengan sebab matinya seorang pembesar, juga bukan karena lahirnya seorang yang akan menjadi pembesar. Tetapi itu adalah ayat pertanda, isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menakut-nakuti dengannya para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka orang-orang kafir, mereka akan menyatakan, ah itu kejadian alamiah, memang demikian, kalau sudah sekian tahun akan terulang kembali. Dan mereka pun selalu mengawasi, menghitung perjalanan matahari dan bulan dan seterusnya, Tetapi perhitungan itu pun tidak bertolak belakang dengan kenyataan bahwa itu terjadi dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini. Sebagai buktinya, mungkin kita bisa bertanya kepada mereka, kenapa di akhir zaman ini kok kejadian itu semakin banyak, lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya? Tentunya dari situ kita akan tahu jawabannya, karena dosa umat manusia yang ada di akhir zaman ini sudah lebih banyak daripada dosa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Maka demikian juga musibah yang menimpa mereka lebih banyak daripada apa yang sudah menimpa umat-umat sebelum kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, berbagai macam musibah yang menimpa masyarakat maupun pribadi, bisa kita ketahui bahwa itu semua adalah dengan sebab dosa yang dilakukan oleh manusia. Oleh karenanya juga, masyarakat yang baik, masyarakat yang banyak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, akan sedikit musibah yang mereka terima. Sebaliknya, masyarakat yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berbuat maksiat, banyak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, juga demikian akan banyak musibah yang mereka terima. Dengarkanlah, perhatikanlah, lihatlah apa yang terjadi di dunia kita. Di zaman kita ini, sebuah negara yang maju teknologinya, maju dari berbagai bidang keduniawiannya, tertimpa sebuah musibah dan mereka tidak bisa menolaknya, tidak bisa menghindarkan diri dari musibah tersebut. Itu adalah dengan sebab kekafiran yang mereka lakukan. Bahkan mungkin di sebuah negara kafir tiap hari terjadi musibah. Kemarin baru terjadi sebuah musibah, hari ini sudah terjadi musibah yang lainnya. Di sebagian lagi tertimpa dengan meletusnya sebuah gunung yang memakan korban yang cukup banyak, seperti yang terjadi di negeri Brasil. Di negara lain tertimpa badai topan yang begitu dahsyat, yang mematikan ribuan orang. Di negeri yang lain yang kafir juga tertimpa banjir bandang yang juga memakan ribuan nyawa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecanggihan teknologi suatu negara bukanlah penghalang datangnya musibah kepada mereka, karena musibah sebabnya adalah dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Oleh karenanya, keamanan akan lebih dekat, ketenteraman akan lebih dekat kepada negara yang di sana banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala sebuah negara kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih dekat kepada musibah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan agama Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan untuk mendekatkan kita kepada keamanan. Karena rahasianya, rahasia untuk kita mendapatkan keamanan dan jauh dari musibah itu dua. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Dan kemudian yang kedua, masyarakat yang selalu terkait, masyarakat yang erat hubungannya, dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu waspada, selalu memberikan perhatian yang besar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menganugerahkan kepada mereka keamanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka patutlah bagi kita semua untuk selalu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, menjauhkan diri dari berbagai macam kezaliman. Dengan demikian kita akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang di sana mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjaga di masyarakat tersebut keamanan, jauh lebih aman dari negeri-negeri yang memiliki anggota keamanan yang lebih banyak, lengkap dan canggih. Karena masyarakat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu waspada dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata mereka yang berkhianat, mengetahui pula apa yang ada dalam dada mereka. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, baik secara individu maupun masyarakat. Dan bahkan kebutuhan mereka terhadap orang-orang yang baik seperti tadi, para ulama, para thullabul ilmi yang rajin menuntut ilmu, para ulama yang gemar memberikan nasihat, orang-orang yang suka berbuat kebaikan, memperbaiki keadaan masyarakat di sekelilingnya. Kebutuhan sebuah negara terhadap orang-orang seperti itu lebih banyak, lebih mendesak daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi talabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya, itu pun menjadi salah satu sebab untuk tidak datangnya musibah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita agar kita bisa menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kita akan terhindar dari berbagai macam musibah. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن من أعظم أسباب السعادة وحصول الخير للمجتمع هو التمسك بدين الله عز وجل بحق. وقد توعد أو وعد الله عز وجل الناس إن فعلوا ذلك بالوعود الحسنة في الدنيا وفي الآخرة، كما سمعنا ومنه قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن هذه الشريعة العظيمة وهذا الدين العادل الذي أنزله الله جل وعلا ليقيم الناس بالقسط على الصراط المستقيم، فيوضع كل شيء في موضعه الذي لا يصلح إلا به. والأمر كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن الذي خلق الخلق عباد الله هو الذي يعلم ما يصلحهم، ولهذا كان من حكمة الله ورحمته ورفقه بنا أن أنزل إلينا شريعة ودينا. كما سمعنا أمرنا بالتوحيد والإيمان ونهينا عن الشرك والكفر والنفاق، لما في ذلك من الخروج عن العدل والاستقامة. إذا نحن أتينا الشرك والكفر والنفاق، فبالشرك يتعلق الناس بغير الله فيضعفون ويتشتتون ويكون لهم الهوان والضلال في هذه الدنيا. ما ظنكم بمن يتعلق بما لا ينفع ولا يضر؟ أليس قد ظلم نفسه ظلما عظيما؟ من يتعلق بشجر أو بحجر أو بغير ذلك مما لا ينفع ولا يضر، فقد ظل ضلالا عظيما. وهكذا من كفر وجحد، فإنه ليس بعد الكفر معصية، عند ذلك ينطلق في هذه الدنيا بكل معاني الظلم والجور والجشع والعدوان، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، فهو مفتاح الذنوب والمعاصي والبغي والعدوان جميعا. وهكذا النفاق من الكذب والدجل وعدم الصدق الذي يثمر ما سبق من شر الشرك والكفر. أمرنا بالطاعات من أركان الإيمان والإسلام، لما في ذلك من مصالح دينية ودنيوية، فهي من أعظم الأسباب لصلاح العبد في ظاهره وباطنه. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهكذا غيرها من أركان الإيمان والإسلام سبب لحصول التقوى، أن يجعل العبد بينه وبين ما يغضب الله عز وجل وقايا، وعند ذلك يوضع الشيء في موضعه العادل. وهكذا كذلك كل ما أمر الله عز وجل به في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو لحصول خير ولدفع شر، وبذلك تكون السعادة. جاء الدين لحفظ الضرورات الخمس، حفظ الدين الذي به تكون الاستقامة الصحيحة، وحفظ كذلك الأنفس التي بها يكون الاستقامة فيها، فحرم الله عز وجل القتل، وجعل كفارة من قتل متعمدا أن يقتل إلا أن يعفو أولياء المقتول، ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. وهكذا الجروح قصاص، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، حفظا للأنفس ومن الاعتداء عليها. بل إن هذا الدين في أحكامه وتشريعاته ما فيه السمو بهذه الأنفس إلى الكمال في جميع مطالبها، في الصحة جاء فيها أحكام هذا الدين من الأحكام والتفاصيل ما تحفظ به صحة هذه الأنفس، فعلمنا أدبا في الأكل والشرب، إن كان لابد آكلا العبد لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. حديث عظيم في باب الحماية أو الحمية والوقاية، وهو نصف الطب. وهكذا كذلك ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، إلا الموت والهرم أو الهرم. فكذلك العبد يأخذ بالأسباب لصحة هذه الأبدان والأنفس. وهكذا كذلك الجمال والنظافة، إن الله جميل يحب الجمال. الوضوء والطهارة الذي يحيي الله عز وجل به القلوب والأجساد، تحيي القلوب بالإيمان ونوره، وتحيي الأجساد بالماء ونظارته. وهكذا كذلك الطهارة من الأرجاس والأنجاس وآداب الفطرة في دين الإسلام، كله كمال في كمال. ليس شيء يصلح الخلق بمثل ما في دين الله عز وجل، بل حتى ليس في النفس حتى للآخرين. الدين يأمر بالكمال حتى للآخرين. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا أمرنا بإماطة الأذى عن الطريق فكيف بالبيوت؟ فإنه من باب أولى. والحياء شعبة من الإيمان، إصلاح للظاهر وإصلاح للباطن. وهكذا جاء الدين بحفظ العقول، حرم كل خبيث يضر بعقول بني آدم، حرم الخمر، حرم المخدرات، حرم المسكرات، حرم كل خبيث يضر بعقول بني آدم، حرم عليهم لحم الخنزير لخبثه، حرم عليهم لحم الكلاب والسباع لخبثها، حرم عليهم ذا مخلب من الطير لخبثه، حرم عليهم كل ضار، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وهكذا كذلك جاء الدين لحفظ الأعراض، فحرم الزنا، وحرم اللواط، وحرم كل فحش لتحفظ به الأعراض، ولتكون الأمانة والعفة في الأرض، ولتندفع آثار الفواحش من أمراض وأسقام، ولتحفظ الأنساب، ولئلا يكون الفساد والخلاف والضر في الأرض. وحرم كل وسيلة تفضي إلى هذه المحرمات والفواحش، فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية. ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ والحمو يطلق في لغة العرب لقريب الزوج، فكان الناس يبتلون به كما نبتل به في هذا الزمان. قريب الزوج من عم أو خال أو ابن عم أو أخ أو غير ذلك مما هو أجنبي عن هذه المرأة من أقرباء الزوج. أفرأيت الحمو يا رسول الله، يعني نبتل به كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، يعني لا يجوز دخوله على المرأة الأجنبية، خطره كخطر الموت. وهكذا حرم مصافحة المرأة الأجنبية. إني لا أصافح النساء، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول لأن يوخذ أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وحرم سفر المرأة الأجنبية من دون محرم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها. وحرم على المرأة أن تبيت في موضع يبات معها رجال أجانب. كما جاء في حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذو محرم منها، أي إلا أن يكون زوجا أو يكون محرم من محارمها. فأين المسلمون ومواضع الاختلاط الكثيرة في الدوائر والمستشفيات وغيرها وما يكون فيه من مبيت؟ وأين هم في البيوت المختلطة؟ إن التمسك بأحكام هذا الدين سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. وهكذا جاء لحفظ الأموال، فحرم السرقة والخيانة والغش والتلاعب بالكيل والميزان والربا والرشوة، بل أمر بالكمال في ذلك، أن يكون المرء غاية في التنزه عن أموال الآخرين. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. مفهومه أن الكمال أن يزيد عند العطاء وألا يقبل الزيادة عند الأخذ. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا أخذ، سمحا إذا أعطى. سماحة وعدل وأمانة يأمر بها هذا الدين، يكون بها كمال الناس في مجتمعاتهم. وهكذا كذلك في معاملة الراعي والرعية كمال الأحكام في هذا الدين. ولي الأمر المسلم تجب طاعته في طاعة الله. ففي الصحيح من حديث عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، كما يقول عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر بمعناه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالسمع والطاعة ولو على أثرة، أي ولو وجد شيء من الاستئثار بالدنيا، فإن المرء يطيع ما لم يأمروا بمعصية الله، فإن الطاعة إنما بالمعروف. بل في حديث وائل بن حجر يأتي رجل فيسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان أمراؤه يمنعونه الذي له ويسألونه الذي لهم، حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالطاعة سكت عنه حتى كرر ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وفي الحديث الآخر كذلك في حديث أمامة بمعناه: فإن الواجب على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا لولاة الأمور في طاعة الله، فإن ذلك دين يدين به أهل الإسلام، ليس مجاملة وليس تزلفا وتقربا، بل دين من نقص منه نقص دينه، أولا لأنه طاعة لله ولرسوله، فالله عز وجل أمر بذلك ورسوله عليه الصلاة والسلام قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وثانيا لأنه لا تقوم مصلحة المجتمع إلا باجتماعهم تحت ولي أمرهم يأمرهم وينهاهم فيما فيه صالح مجتمعهم. وثالثا لأن نزع الطاعة من ولي الأمر المسلم سبب لضياع الإمارة والسلطان، فإذا ضاعت الإمارة والسلطان في المجتمع فلا تسأل عن الشر الذي يكون فيه، فإنه يكون البغي والعدوان والاعتداء في الأرض، القوي يأكل الضعيف، وكل يبغي بعضهم على بعض، يريد هذا المنصب ويريد حقوق الناس. وما أكثر الظالمين والمجرمين في المجتمعات الذين لم ينفعهم القرآن ولكن ثبتهم ونفع فيهم سيف السلطان، فإذا ذهب وزال السلطان من الأرض فماذا عسى أن يكون حال المجتمع؟ يكون الفساد والشر العريض. ورحم الله الإمام أحمد، جاءه جماعة من القراء في زمن محنة القرآن واستشاروه في الخروج على ولي الأمر المسلم، فحذرهم بالأحاديث التي سمعتم وغيرها، وقال لهم: لا تفعلوا فإنها الفتنة. قالوا: يا أبا عبد الله، أما ترى ما نحن فيه من فتنة؟ يريدون قتل العلماء من قبل ذلكم الحاكم المسلم. فقال رحمه الله تعالى: إنما هذه فتنة خاصة، وأما إذا رفع السيف وسفكت الدماء فإنها فتنة عامة. فحذرهم أشد التحذير. علماء ابتلوا يصبرون ويسألون الله الذي لهم، يسألون الله الذي لهم، لكن لا يكونوا ينتقمون لأنفسهم بما يفسد حال المجتمع. هذه هي المفاهيم الصحيحة التي يجب أن يستمسك بها أهل الإسلام، وهكذا في معاملة الراعي لرعيته. الراعي المسلم إذا استحضر الأحكام الشرعية في ذلك فهو يراقب الله عز وجل. ففي الصحيح من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يولى على المسلمين عشر فما فوقهم إلا ويبعث يوم يبعث يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإما أن يفكه عدله وإما أن يكبه جوره، فإن هذا الدين سبب لإصلاح الراعي والرعية. وهكذا كذلك في معاملة الرعية بعضهم لبعض في هذه الحدود الشرعية يسيرون وينضبطون، ويكون بذلك لهم الخير العاجل والآجل، يتعاملون بمعاملة الإسلام، فيقع بينهم من التراحم والرأفة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ما أخبر به عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. حتى لو وقع من بعضهم خطأ فإنهم يعرفون كيف يعالجون الأخطاء بالضوابط الشرعية. فإن كان أراد الخير وما تعمده فكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أي كلنا يقع منا الخطأ، ولكن كما قيل: كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وإن كان متعمدا فيعالج بما أمر به الشرع من النصح والتذكير، وربما اضطر الأمر إلى الهجر حتى يحذر من فعله ويحذر الناس من فعله. فصح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر 3 نفر من أصحابه 54 يوما حتى تابوا وأنابوا. قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا أصل عظيم في هجر أهل البدع حتى يتوبوا. وهكذا عباد الله، سائر أحكام هذا الدين كفيلة بإصلاح الفرد والمجتمع وحصول معاني السعادة في الظاهر والباطن. نسأل الله عز وجل يوفقنا لذلك. معاشر المسلمين رحمنا ورحمكم الله، bahwa sebab kebahagiaan baik bagi masyarakat maupun individu adalah berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim: walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami bukakan bagi mereka keberkahan, kebaikan dari langit dan bumi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan keboliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syariat Islam yang mulia yang agung ini yang memerintahkan kita kepada keadilan dan mengajarkan keadilan, yang demikian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditegakkannya keadilan di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang telah mengatakan: ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah mereka tahu siapa yang telah menciptakan mereka? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut dan maha jeli. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang paling tahu mana maslahat, mana kebaikan yang akan memperbaiki sebuah masyarakat. Dan dengan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita agamanya, mengutus kepada kita nabinya untuk mengajarkan keadilan, untuk mengajarkan kebaikan tersebut. Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sebuah contoh keadilan, menempatkan sesuatu pada posisinya, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, apa saja yang bertolak belakang dengan tauhid, maka itu bertolak belakang dengan keadilan. Apakah bentuknya kekafiran, bentuknya kesyirikan, ataupun bentuknya kemunafikan, ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, itu bertolak belakang dengan keadilan, bertolak belakang dengan kebaikan. Oleh karenanya, orang yang seperti itu akan menjadi orang yang sesat di dunia dan di akhirat. Manakala orang menggantungkan dirinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mencegah mudarat, apakah bentuknya pohon, ataukah bentuknya batu, ataupun makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, maka dia jauh dari keadilan, jauh dan sesat jalannya di dunia ini. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari keadilan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemunafikan pun juga demikian, menampakkan sesuatu nampaknya baik, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Itu pun juga sesuatu yang bertolak belakang dengan keadilan dan akan menyebabkan musibah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menghalangi orang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Karena salat merupakan satu hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui bahwa itu merupakan keadilan yang akan menjadi sebab baiknya kehidupan di dunia ini. Ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang dalam arti dia menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia juga melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang memang tidak berhak menerima peribadahan tersebut. Oleh karenanya, semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala, semua perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu kebaikan dan kebahagiaan, menyebabkan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Dan oleh karena itu pula, ketahuilah wahai ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa agama kita, agama Islam, datang untuk menjaga lima perkara yang dikatakan ad-daruriyatul khams, yang dikatakan sebagai satu kebutuhan primer, pokok dalam kehidupan seorang manusia. Yang pertama, menjaga agama, menjaga keyakinan seseorang, menjaga ibadah seseorang, yang ini akan menyebabkan orang istiqamah berjalan di atas jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang kedua, perkara yang kedua, menjaga jiwa. Itu juga akan mengantarkan orang kepada jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dalam banyak ayat mengharamkan kita dari membunuh jiwa tanpa ada alasan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mensyariatkan qisas dan dikatakan, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Dan bagi kalian dengan adanya qisas, ini balasan yang setimpal dari apa yang dilakukan oleh seseorang, hayatun di situ ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal juruha qisas. Orang melukai yang lain pun ada qisasnya. Memotong hidung, dipotong hidungnya. Menanggalkan, mematahkan gigi seseorang juga demikian akan diperlakukan kepadanya. Ini semua wahai ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak lain adalah untuk menjaga jiwa umat manusia ini dari berbagai macam kezaliman. Dan bahkan agama kita, agama Islam ini selalu mengajarkan orang untuk menuju kesempurnaan dalam berbagai bidangnya. Pada bidang kesehatan misalnya, diajarkan secara rinci dalam agama kita berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan. Ada adab makan yang diajarkan dalam Islam, bahwa Rasulullah SAW mengatakan kalau memang kita harus makan sepertiganya, ya, sepertiga lambung kita untuk makan, untuk isi makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk bernafas. Yang ini merupakan satu penjagaan kesehatan yang sangat mendasar dan pokok. Juga Rasulullah SAW mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bersamanya obatnya. Kecuali kematian yang memang tidak ada obatnya. Dalam masalah kebersihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah, senang dengan keindahan. Maka kita diperintahkan untuk bersuci, untuk berwudu. Yang dengan bersuci dan berwudu tersebut akan menghidupkan hati dan badan kita. Menghidupkan hati kita karena kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan hati kita dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menghidupkan badan kita dengan kebersihan, dengan kecerahan yang dihasilkan dengan sebab kita bersuci, berwudu tersebut. Demikian juga bersuci dari najis dan 10 fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memotong bulu dan yang lainnya. Itu semua dalam rangka mengajarkan kita supaya menjadi orang yang sempurna. Sempurna agamanya, sempurna kehidupannya di dunia ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam agama Islam tidak ada kejelekan. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang meyakini bahwa di antara adalah ajaran Islam ada yang mengajarkan kejelekan. Itu tidak ada. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa keimanan itu 70 sekian cabang. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Dan paling rendahnya adalah menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk kita memperbaiki lahir dan batin kita. Kita tidak mengganggu orang lain, bahkan berusaha untuk menyingkirkan gangguan dari manusia yang akan melewati sebuah jalan. Juga kita memiliki sifat malu, memiliki rasa malu. Itu merupakan salah satu cabang keimanan. Kebutuhan yang ketiga atau perkara primer yang ketiga dalam agama kita, dijaga akal kita ini. Dijaga, diharamkan hal-hal yang akan merusak akal kita. Oleh karenanya minum-minuman keras dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diharamkan daging babi yang akan membawa akibat yang jelek bagi badan kita. Daging anjing dan binatang-binatang yang buas, unggas-unggas yang bercakar, burung-burung yang memiliki cakar tajam, dan semua hal yang menjijikkan diharamkan dalam agama kita. Bahkan semua yang mendatangkan kecelakaan, mendatangkan kejelekan kepada kita, dilarang dalam agama kita. La dharara wa la dirar. Tidak boleh mencelakakan diri sendiri, tidak boleh mencelakakan orang lain. Kemudian yang keempat, dalam agama kita diajarkan berbagai macam hal untuk kita menjaga kehormatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perzinaan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan liwat, mengharamkan homoseksual. Dan perbuatan-perbuatan yang sejenisnya yang akan menimbulkan kejelekan yang banyak, menghilangkan nasab seseorang, menyebabkan permusuhan antara satu dengan yang lainnya, menyebabkan berbagai macam penyakit, itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam rangka menjaga kehormatan ini, dalam Islam diharamkan berkhulwat menyendiri, mocok berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Ini pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang laki-laki berkumpul dengan seorang wanita dan tidak ada orang yang ketiga, maka yang ketiganya adalah asyaitan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wadkhul 'ala an-nisa. Hindarilah oleh kalian masuk kepada para wanita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'ait al-hamu? Wahai Rasulullah SAW, bagaimana menurut engkau al-hamu? Al-hamu itu kerabat istri, pamannya, anak pamannya, kerabat suami, maaf. Ya, al-hamu itu kerabat suami, anak paman, berarti sepupunya, atau adik suami tersebut, kakak suami tersebut. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengejutkan, al-hamul maut. Kerabat-kerabat suami itu akan mendatangkan kematian. Artinya begitu bahayanya kerabat-kerabat suami bagi seorang wanita, sehingga akan menghantarkan kepada al-maut, akan menghantarkan kepada kematian. Demikian juga dalam agama kita dilarang kita berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Rasulullah SAW mengatakan untuk mencontohkan kepada kita, innilaa usafihun nisaa, sesungguhnya aku tidak akan pernah berjabat tangan dengan wanita, tentunya yang bukan mahram. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi di kepalanya, itu lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Demikian juga dalam rangka menjaga kehormatan wanita, Islam mengajarkan bahwa kalau wanita bepergian itu harus dengan mahram. Dilarang seorang wanita mengadakan perjalanan bersafar kecuali dengan mahramnya. La yusafiru imra'atun illa ma'a dhi mahram. Tidaklah boleh seorang wanita bepergian kecuali bersama mahram. Ini semua dalam rangka menjaga kehormatan wanita tersebut agar tidak menyeleweng, agar tidak terjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan kebaikan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari menemui seorang wanita masuk kepada mereka kecuali kalau itu suami atau mahramnya. Termasuk juga berkaitan dengan masalah ini, menjaga kehormatan, dilarangnya ikhtilat. Dan sungguh apa yang terjadi di kalangan masyarakat dari ikhtilat yang ada di kantor-kantor dan tempat-tempat keramaian itu bertolak belakang dengan ajaran Islam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, dari perkara-perkara yang betul-betul dijaga dalam Islam adalah menjaga harta, hifdzul amwal. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kita mencuri, mengharamkan bagi kita riba, mengharamkan pula bagi kita mengurangi timbangan. Ini semua dalam rangka menjaga harta kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin, celakalah mereka orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum yukhsirun, yaitu orang-orang kalau dia minta timbangan kepada orang lain, minta dilengkapi, minta dipenuhi, tetapi kalau dia menimbang untuk orang lain, dia mengurangi. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, la yahilu malum ri'in muslimin illa an tibi nafsin, tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kesenangan jiwanya, dengan keikhlasannya, dengan keribuannya. Rahimallahu mala'an, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang mudah idza ba'a, kalau dia menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika dia membayar hutang dan selanjutnya dan sebagainya ketika dia bermuamalah dengan orang lain. Ini semua mengajarkan kepada kita kesempurnaan, yang manakala pribadi-pribadi kita menjaga kesempurnaan tersebut, maka akan menghasilkan kesempurnaan masyarakat. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, Islam agama kita telah mengajarkan ajaran yang sangat baik dalam kaitan penguasa dengan rakyatnya. Penguasa yang muslim memiliki hak atas kita untuk kita taati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, seorang sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu mengatakan, kita membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Dan kemudian ditekankan, kita harus taat kepada penguasa meskipun penguasa tersebut sebagaimana biasa memiliki asarah, mereka senang untuk mengumpulkan harta dunia. Meskipun demikian, tetap kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada penguasa tersebut. Sebagaimana datang hadis yang sama dengan itu dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tetapi perlu untuk kita ketahui bahwa ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Manakala sudah merupakan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya di sana tidak ada ketaatan bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis yang diriwayatkan dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk taat kepada penguasa dan tidak melepaskan diri dari ketaatan kepada mereka. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seperti itu juga tetap diperintahkan walaupun mereka melarang hak-hak kita?" Pertanyaan tersebut diulangi 3 kali dan diulangi jawaban yang sama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tetap kita diperintahkan isma'u wa ati'u. Dengarkanlah dan taatilah para penguasa tersebut. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu." Yang menjadi kewajiban kalian adalah yang dibebankan kepada kalian, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka para penguasa memiliki kewajiban tersendiri berbuat baik kepada rakyatnya. Demikian juga datang hadis yang sama dengan itu dalam riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Yang ini semua mengharuskan kita ma'asyiral muslimin untuk taat kepada penguasa dan itu merupakan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah yang diyakini oleh seorang Islam, seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin. Dia menjalani ketaatan kepada penguasa karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena menginginkan dunia yang mereka miliki. Bukan untuk menjilat dan yang semakna dengan itu. Dan siapa orang yang besar kadar keagamaannya, tinggi tingkat keagamaannya, maka juga akan semakin besar ketaatan dia kepada penguasa. Semakin jauh dia dari agama yang benar, semakin berani dia kepada penguasa. Hal itu dikarenakan karena taat kepada penguasa pertama merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah rasulnya dan orang-orang yang menjadi penguasa di antara kalian. Jadi taat kepada penguasa itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perlu kita perhatikan bahwa dengan taatnya kita kepada penguasa akan menyebabkan kebaikan bagi masyarakat kita. Sehingga berkaitan dengan permasalahan yang ketiga, manakala kita melepaskan ketaatan kepada para penguasa dan kemudian misalnya ditakdirkan tidak ada penguasa, maka akan terjadi berbagai macam kezaliman, akan terjadi kekacauan yang dahsyat di masyarakat, sehingga orang-orang yang kuat akan memakan orang-orang yang lemah, akan menzalimi. Dan juga dengan banyaknya orang-orang yang jahat di masyarakat ini, tidak akan, yang mereka itu tidak akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dengan adanya penguasa yang baik, mereka bisa ditahan, mereka bisa diatur, mereka bisa dikuasai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang pada saat itu didatangi oleh sekelompok orang dan kemudian mereka mengajak dan meminta izin kepada beliau rahimahullah untuk mengadakan pemberontakan kepada penguasa yang ada pada saat itu. Ini terjadi ketika fitnah Jahmiyah, fitnah khalqul Quran, fitnah mereka orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada mereka, la taf'alu fa innaha fitnah, jangan kalian lakukan pemberontakan itu karena itu merupakan satu fitnah. Mereka masih ngeyel, mereka masih membantah Imam Ahmad dengan mengatakan, ya Imam, tidakkah engkau lihat fitnah yang sudah menimpa kita? Yang mereka maksudkan pada saat itu adalah pembunuhan banyak dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada pada saat itu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjelaskan, apa yang terjadi sekarang ini adalah fitnah yang khusus menimpa pribadi-pribadi mereka. Akan tetapi manakala sudah diangkat pedang, orang sudah melepas baiat, maka akan terjadi fitnah yang besar melanda masyarakat yang mungkin tidak berdosa sekalipun akan terkena. Demikianlah kecerdikan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam melihat keadaan masyarakat. Meskipun sudah sedemikian dahsyat fitnah yang menimpa, tapi masih dirasa karena memang sebenarnya itu adalah fitnah khusus, dan manakala dilakukan pemberontakan akan membawa madarat yang jauh lebih besar, bahkan berlipat-lipat madarat yang akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah isyarat bahwa kita harus dekat kepada para ulama ketika terjadi fitnah, dan juga harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika terjadi fitnah. Dan ini harus dipegangi oleh setiap muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya, kalau tadi kewajiban rakyat, maka dalam Islam pun Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan bimbingan kepada para penguasa. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada seorang hamba yastar'ihi Allahu ra'iyatan, yang dia mendapatkan kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia memimpin satu rakyat, yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi, ketika dia mati dalam keadaan masih menipu rakyatnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan baginya surga. Jadi seorang penguasa yang ghis, menipu rakyatnya, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, diancam dalam hadis ini bahwa dia tidak akan masuk surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada seorang muslim yang mengurusi perkara kaum muslimin jumlahnya 10 atau lebih, kemudian dia tidak berbuat adil kepada mereka, kecuali nanti dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tangannya terbelenggu, yang kemudian akan dilihat amalnya. Kalau dia adil ketika menjadi penguasa, maka keadilan tersebut akan melepaskannya. Tetapi kalau dia menjadi orang yang zalim, sewenang-wenang ketika menerima kekuasaan menjadi penguasa, maka justru dia akan semakin ditelungkupkan, dijebloskan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita semua untuk memperbaiki penguasa dan rakyatnya, agar mereka semua selalu menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka selalu menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan sesama kaum muslimin, berbuat baik kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu seperti bangunan. Yasuddu ba'dhuha ba'dha, yang saling menguatkan. Dalam hadis yang lain, seperti jasad yang satu, apabila salah satu anggota badannya merasa sakit, yang lain pun akan berbela sungkawa, akan merasakan sakit itu sehingga mereka tertimpa panas, anggota badan yang lainnya tertimpa panas dan tidak bisa tidur. Maka dengan demikian kita pun juga harus memperhatikan dan berbuat baik kepada sesama orang Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam berhubungan dengan sesama muslim kita pun juga harus memperhatikan dawabit syar'iyyah, kaidah-kaidah syariat. Kita harus selalu memiliki niatan yang baik kepada mereka. Janganlah karena kejelekan yang dilakukan oleh seseorang kemudian kita berbuat jelek pula kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasruku mu'minun mu'minah, tidaklah boleh seorang laki-laki mukmin memisahkan seorang mukminah karena salah satu perangai watak akhlak yang dibencinya, karena barangkali dia punya kebaikan yang lainnya. Demikian juga terhadap muslim yang lainnya, kita harus selalu berbuat baik, memberikan nasihat kepada mereka dan seterusnya. Akan tetapi barangkali mereka ada yang berbuat jelek, sudah dinasihati, tidak menerima nasihat tersebut, mungkin perlu dinasihati dengan bentuk yang agak keras, didiamkan, dihajar, tidak bertegur sapa dengannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajar mereka sampai 50 hari. Sampai kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan turun ayat taubat mereka dari atas langit. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis itu atau kejadian itu pun juga menjadi isyarat bagi kita bolehnya kita menghajar ahlul bid'ah supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita agar kita bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna sehingga kita menuju kepada kesempurnaan, terjauhkan dari kemaksiatan dan dosa yang itu akan menjadi sebab datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita istirahat sebentar 4 jam, insyaallah nanti kita lanjutkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dari ikhwan sekalian, alhamdulillah telah kita ikuti seorang bersama Al-Fatihah dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Jauhari. Sebentar ini insyaallah ikhwan sekalian untuk bersiap-siap untuk salat duhur, dan nanti setelah duhur istirahat dan muhadhar dilanjutkan ba'dal asar. Tapi ada perubahan acara, yaitu untuk Bahadurah Ba'da Isah.